Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Umdatul Ahkam. Karya Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang keempat dari bab Al-Guslu minal Janabah, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh seseorang tidur dalam keadaan junub? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud." Ya, silakan. Apabila salah seorang kalian telah berwudu, maka silakan dia tidur dalam keadaan junub. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan bahwa hukum berwudu bagi orang yang junub ketika hendak tidur, hukumnya adalah sunnah. Meskipun dalam hal ini terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, sebahagian berpendapat hukumnya wajib dan sebahagian berpendapat hukumnya sunnah, dan mayoritas jumhur kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya berwudu ketika hendak tidur bagi orang yang junub hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Namun dijelaskan oleh para ulama seperti yang dinukil dari Imam Malik, juga dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala, bahwasannya ketika seseorang junub kemudian dia tidur tanpa berwudu terlebih dahulu, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan yang makruh. Perbuatan yang makruh. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, anjuran untuk berwudu ketika hendak tidur bagi orang yang junub adalah wudu yang hakiki atau wudu yang seperti kita kerjakan ketika hendak mengerjakan sholat. Wudu yang dimaksud adalah wudu yang seperti biasa kita lakukan ketika hendak mengerjakan sholat. sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddaa wudhu'ahu lis-salati qabla ayyanam. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak tidur dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat sebelum beliau tidur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga wudunya sama seperti wudu kita untuk mengerjakan sholat. Ketika seseorang junub di malam hari, maka yang afdal adalah bersegera untuk mandi. Yang afdal adalah bersegera bagi dia untuk mandi junub sehingga dia tidur dalam keadaan suci. Namun kalau seandainya dia tidak menghendaki mandi di malam hari saat itu, maka yang sunnah adalah dia berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu. Yang afdal adalah bersegera untuk mandi sebelum dia tidur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanya oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Abi Qais rahimahullah, beliau mengatakan kaifa kana yasna'u fil janabah, akana yaghtasilu qabla an yanam am yanamu qabla an yaghtasil. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau perbuat ketika beliau junub di malam hari. Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah beliau tidur dahulu sebelum mandi? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kullu dzalika qad kana yaf'al. Rubbama ghtasala fanama wa rubbama tawaddaa fanama." Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menjawab, "Semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau mandi sebelum tidur dan terkadang beliau berwudu sebelum tidur pada saat junub." Maka Abdullah bin Abi Qais beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelapangan dalam urusan perintahnya. Masyarul muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila dikatakan bahwasannya ketika seseorang tidur dalam keadaan junub yang afdol adalah berwudu terlebih dahulu, maka tentunya ketika dia langsung mandi di malam itu sebelum dia tidur, maka tentunya hal ini lebih afdol. Meskipun dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan seluruhnya. Kadang-kadang beliau mandi dulu baru tidur. Kadang-kadang beliau sebelum tidur beliau berwudu terlebih dahulu sehingga beliau tidur dalam keadaan junub. 6. Masalah yang sedikit mungkin keluar dari pembahasan yaitu terkait dengan berwudu. Ada faedah yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, meskipun dalam hal ini terjadi khilaf di antara para ulama terkait dengan hukum berwudu sebelum seseorang berhubungan kembali dengan keluarganya. Berwudu terlebih dahulu sebelum dia kembali berhubungan dengan istrinya. Terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Sebagian para ulama berpendapat hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib tatkala di malam hari itu, setelah dia berhubungan dengan istrinya, lalu kemudian hendak kembali berhubungan kembali, maka wajib bagi dia untuk berwudu terlebih dahulu. Ini adalah pendapat Al-Zahiriyah dan juga pendapat yang dinukil dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam salah satu riwayatnya. Berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Apabila salah seorang kalian telah berhubungan dengan istrinya lalu kemudian dia hendak berhubungan lagi di malam itu, maka falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Nah, pendapat yang pertama ini mengatakan hukumnya wajib disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan konteks perintah falyatawadda. Ketika seseorang hendak kembali berhubungan di malam itu, maka dia berwudulah terlebih dahulu. Sehingga konteks perintah memberikan hukum wajib. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur mayoritas para ulama, bahwasannya berwudu ketika seorang suami hendak kembali berhubungan di malam itu, hukumnya adalah sunnah. Dan ini wallahu alam adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan dalil yang pernah kita baca di pertemuan yang sebelumnya, yaitu hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah al-hadisus sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma umirtu bil wudu idza quntu ila shalah." Sesungguhnya aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu. Nah, perintah untuk berwudu yang itu merupakan wajib, kata Rasulullah, "Innama." Innama itu dalam ilmu bahasa Arab di antara adatul hasr, kata-kata yang memiliki makna pembatasan. Yakni perintah untuk berwudu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya pada saat beliau mendirikan salat. Sehingga kewajiban untuk berwudu yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebatas ketika beliau hendak mengerjakan salat. Oleh sebab itulah perintah-perintah berwudu selain dari hendak mengerjakan sholat, maka perintah tersebut hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Kita baca faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatil Ahkam tentang faidah hadis yang terkandung di dalam faidah yang terdapat dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya apakah boleh seseorang tidur dalam keadaan junub, maka Rasulullah membolehkan ketika dia berwudu terlebih dahulu. Yang pertama, faedah yang terkandung di dalam hadis ini, kata Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, hirsus sahabati ala sual amma tad'ul hajatu ilaih. Semangatnya para sahabat untuk bertanya tentang perkara-perkara yang memang dibutuhkan. Semangatnya para sahabat bertanya tentang perkara-perkara yang dibutuhkan. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya orang yang tidur itu adalah orang yang dikatakan dengan wafatus sughra, mati kecil. Ada mati besar, wafatul kubra, yakni mati besar yaitu orang meninggal dunia. Ada pula wafatus sughra, mati kecil, yaitu ketika seseorang itu tidur. Seorang yang tidur dia dikatakan sebagai orang yang mati meskipun matinya adalah mati kecil. Sehingga kalau seseorang meninggal dunia, maka diwajibkan bagi dia untuk dimandikan dengan niat untuk mengangkat hadasnya, sehingga dia dimakamkan dalam keadaan suci. Maka sesungguhnya tidur itu juga dinamakan sebagai orang yang mati. Sehingga muncul pertanyaan, berarti apakah orang yang tidur itu juga harus mandi terlebih dahulu? Karena orang yang tidur itu dikatakan mati. Kalau dia tidak mandi terlebih dahulu, berarti dia mati dalam keadaan berhadas besar. Ini tidak boleh kalau mau dikiaskan dengan orang yang meninggal dunia dengan wafat kubra. Orang yang meninggal dunia wajib dimandikan. Lah kalau orang tidur itu kan juga mati, berarti juga tidak boleh junub dalam keadaan, tidak boleh tidur dalam keadaan junub. Sehingga itu yakni menjadikan iskal di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sehingga mendorong beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh untuk ditanyakan. Butuh untuk ditanyakan. Akhirnya beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub?" Wahai Rasulullah, apakah boleh bagi kita tidur dalam keadaan junub? Sehingga beliau pun mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga iskal pertanyaan yang beliau, yakni pertanyaan yang muncul dari beliau pun akhirnya terjawab, dan beliau pun mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itulah ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan kita juga demikian. Ketika sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan, yang kalau seandainya terbetik dalam hati kita, ini hukumnya gimana? Maka untuk melakukannya, sehingga dia melakukan di atas ilmu, maka hendaklah dia mempertanyakan hukumnya. Mempertanyakan hukumnya. Nah, dalam segala hal dalam kehidupan kita, ketika membangun rumah seandainya, atau mungkin membuat sesuatu, ketika kita iskal, ini boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Nah, tafadhal, dipertanyakan kepada orang yang berilmu, agar kemudian ketika dia melakukan itu betul-betul di atas pengetahuan. Kalau seandainya terlarang, maka dia tinggalkan. Kalau seandainya itu diperbolehkan, maka dia melanjutkan, dan dia akan merasa tenang di dalam melakukan itu karena mendapatkan, telah memiliki ilmu padanya. Nah, dalam ibadah juga demikian. Dalam ibadah juga demikian. Dalam ibadah sholat seandainya, nah, ketika dia mungkin melihat sesuatu, itu boleh enggak seperti itu, yang mungkin dia tidak belum memiliki ilmu tentangnya, maka dipertanyakan. Tanyakan kepada orang yang berilmu, agar kemudian dia mendapatkan tambahan ilmu, sekaligus orang yang menyampaikan ilmu tersebut dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang dia miliki itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang terus akan mengalirkan pahala meskipun dia telah meninggal dunia. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sangat gemar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot, iya kan? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul baik, yang jawabannya itu akan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kadang mereka bertanya tentang amalan-amalan yang mendapatkan jaminan surga. Kadang mereka bertanya tentang amalan-amalan yang akan menjadi penyebab seseorang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau kita andainya kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mayoritas kebanyakannya itu model pertanyaan-pertanyaan. Terdapat di dalamnya itu tanya jawab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, keumuman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Di antara para sahabat ada yang lebih jauh pandangannya, yaitu bertanya tentang keburukan-keburukan. Kebanyakan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhultul jannah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga ketika aku mengamalkannya. Ya Rasulullah, ayyul mu'min khair, ya Rasulullah, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Namun tidak ada yang bertanya tentang keburukan. Yang dikenal sahabat yang bertanya tentang keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kejelekan-kejelekan yang terjadi atau yang akan terjadi, adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti yang beliau katakan sendiri, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani. Kebanyakan manusia, kebanyakan para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang kebaikan-kebaikan. Tentang kebaikan-kebaikan. Namun aku, kata Hudzaifah bin Yaman, justru aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kejelekan-kejelekan. Bukan berarti kejelekan tersebut beliau tanyakan lalu kemudian dilakukan atau dikerjakan, namun makhafata ayyudrikani. Khawatir. Alasan beliau kenapa bertanya tentang kejelekan, karena beliau khawatir jangan sampai kejelekan tersebut menimpa kepada diriku. Nah. Kemudian yang berikutnya dari faedah hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, jawazu naumil junubi idza tawaddaa. Diperbolehkan tidur dalam keadaan junub jika dia telah berwudu. Nah, diperbolehkan seorang tidur dalam keadaan junub jika dia telah berwudu, seperti wudunya untuk sholat. Dan dalam hal ini telah kita jelaskan bahwasanya meskipun wudu dalam hal ini hukumnya adalah sunnah, namun sebagaimana dinukilkan dari Imam Syafi'i dan Imam Malik, ketika seseorang tidur dalam keadaan junub maka dia telah terjatuh dalam perbuatan makruh. Karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annal akmal alla yanamu hatta yaghtasil. Yang paling sempurna adalah seseorang tidak tidur sampai dia mandi junub terlebih dahulu. Nah, yang paling sempurna, ya tentunya di sini melihat siqan ya. Nah, kalau seandainya dingin, ya kalau punya apa namanya, apa mandi yang bisa dingin, bisa hangat, nah, enak ya kan. Kalau tidak punya, ya mungkin dia merebus air terlebih dahulu untuk sedikit menghangatkan air yang hendak dia gunakan untuk mandi junub. Nah, Sehingga yang afdal itu apa? Dia mandi terlebih dahulu sebelum tidur. Nah, sebagaimana berwudu terlebih dahulu sebelum tidur ketika dia junub, maka ini lebih utama dibandingkan dia harus tidur tanpa berwudu terlebih dahulu. Nah, meringankan hadas yang ada pada dirinya. Nah, meringankan hadas. Hadas besar mungkin masih ada, namun hadas kecil dia angkat dengan cara berwudu. Sehingga lebih sempurna dia berwudu terlebih dahulu daripada dia tidur tanpa berwudu ketika junub. Sehingga kalau dia mandi, langsung mandi, sehingga dia mengangkat hadas besar juga mengangkat hadas kecil, maka tentunya ini lebih sempurna dan lebih afdol. Meskipun dalam hal ini kembali lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang-kadang beliau mandi dulu baru tidur, terkadang pula beliau tidur berwudu terlebih dahulu tanpa mandi sebelumnya. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Baik, itu tiga faedah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan faedah hadis Umar bin Khattab. Baik, kita lanjutkan hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari bab al-ghuslu minal janabah. Kalau urutan dari awal kitab, hadis yang ke-32. Kita baca hadisnya. Berkata al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibn Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala an ummi Salamata radhiyallahu anha qalat ja'at ummu Sulaim imra'atu Abi Talhata ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat qal na'am idha hiya ra'atil ma'. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Datang Ummu Sulaim istri Abu Talhah radhiyallahu anhuma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu dengan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat, maka apakah wajib bagi wanita untuk mandi apabila dia mengalami mimpi basah? Apakah wajib bagi wanita untuk mandi apabila dia mengalami mimpi basah atau ihtilam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Ya. Ini ya, wajib bagi dia untuk mandi. Idza ra'atil ma, apabila wanita tersebut melihat al-ma, melihat air. Air ini tanda kutip ya, yaitu al-mani, yaitu al-mani. Hadis ini ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, berasal dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, salah satu istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, beliau bernama Hindun bin Abi Umayyah atau Hindun bin Hudzaifah ibn al-Mughirah al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah radhiyallahu ta'ala anha, atau biasa dikenal dengan Hindun bintu Abi Umayyah. Sebelumnya beliau bersuami dengan Abu Salamah radhiyallahu ta'ala an, namun tatkala terjadi perang Uhud, maka suami Ummu Salamah yaitu Abu Salamah radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma meninggal dunia, sehingga ketika Ummu Salamah mendengar suaminya meninggal dunia, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ketika beliau mendengar suaminya meninggal dunia, beliau berdoa kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah pahala untukku pada musibahku ini, dan berikanlah aku pengganti yang lebih baik dari apa yang engkau ambil. Beliau berdoa tersebut karena meyakini hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keutamaan membaca doa tersebut ketika mendapatkan musibah. Rasulullah mengatakan, inna man qalaha indal musibah khalafallahu lahu khairan minha wa ajirahu. Sesungguhnya barang siapa yang membaca doa tadi tatkala tertimpa musibah, musibah secara umum, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuk dirinya yang lebih baik dari apa yang hilang karena musibah tersebut, dan Allah akan memberikan ganjaran pahala untuk dirinya. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tatkala beliau mendengar suaminya meninggal dunia, wafat, beliau berdoa dengan yakin dengan doa tersebut, yang kemudian doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian setelah masa iddah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha telah selesai, maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar beliau untuk dijadikan istri beliau, yang kemudian setelah itulah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu pun menjadi salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau kehilangan suaminya yaitu Abu Salamah, beliau berdoa agar diganti dan yang lebih baik. Ternyata Allah mengabulkannya, Abu Salamah diganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummu Salamah ini dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, yang yakni pandangannya itu sangat baik dalam melihat suatu permasalahan. Dikenal sebagai orang yang jujur, dikenal apalagi dari sisi keimanannya radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 62 Hijriah. Dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir meninggal dunia. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir meninggal dunia adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Baik. Ini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita datang seorang wanita yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, beliau bernama Sahlah bintu Malhan Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim ini adalah ibunda dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim adalah ibunda Anas bin Malik radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim ini beliau termasuk dari kalangan orang-orang Ansor yang dahulu masuk Islam. Yang dahulu masuk Islam, sehingga ketika didengar Islamnya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, maka menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab saat itu beliau, mereka marah dan berusaha untuk mengganggu Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Sampai ketika suatu saat, ketika suaminya ini termasuk yang mencela itu ketika Ummu Sulaim masuk Islam adalah suaminya. Namun ketika suaminya mengadakan perjalanan ke negeri Syam, mendapatkan kecelakaan yang kemudian suaminya mati. Sampai kemudian ketika Ummu Sulaim sudah menjanda, masa iddahnya sudah lewat, ketika saat itu datang Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala an. Saat itu Abu Thalhah ketika mendatangi Ummu Sulaim, Abu Thalhah ini masih dalam keadaan kafir, belum memeluk Islam. Namun beliau mendatangi Ummu Sulaim hendak melamar dan menikahi beliau. Akhirnya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, in aslamta tazawwajtuka wala uridu minka sadaqan ghairah. Wahai Abu Thalhah, kalau seandainya engkau ingin masuk Islam lalu kemudian hendak menikahiku, maka aku akan bersedia menikah denganmu dan aku tidak menginginkan mahar selain Islammu. Nah, beliau tidak meminta mahar selain Islamnya Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala an. Ketika mendengar itu, akhirnya Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala an pun beliau mengikrarkan dua kalimat syahadat lalu memeluk agama Islam. Maka setelah itu pun beliau yakni menikah dengan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Ummu Sulaim ini adalah wanita Ansor. Wanita Ansor itu dikenal sebagai wanita-wanita yang sangat semangat di dalam bertanya tentang ilmu syariat Islam. Dikenal juga wanita-wanita Ansor, saking semangatnya mereka belajar agama Islam, kadang melalui pertanyaan-pertanyaan mereka yang disampaikan kepada Rasulullah sampai dalam hal-hal yang yakni sangat intim kepribadian seorang wanita, mereka tidak malu-malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nisa nisaul ansar la yamna'ahunna al-haya' ay yatafaqqahna fid-din. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita-wanita Ansor. Kenapa? Karena rasa malu yang mereka miliki sama sekali tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kadang kan kita mau bertanya tentang sesuatu yang sifatnya ya ini pribadi intim, itu kan agak malu, ya kan? Nah, tapi wanita-wanita Ansor itu tidak ada kata seperti itu. Apabila memang itu ilmu dan dibutuhkan, meskipun itu dalam hal-hal yang sangat mungkin pribadi, maka mereka tanyakan. Seperti termasuk adalah Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha, sehingga beliau memberikan mukaddimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bertanya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu dengan kebenaran. Inilah yang mendorong beliau apa? Bertanya tentang sesuatu meskipun sesuatu itu terkait dengan kepribadian seorang wanita. Dalam hal ini beliau sebagai orang yang bertanya sebagai seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dalam hal ini terdorong dengan mukadimah tersebut, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran, sehingga beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Apakah juga wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila mengalami ihtilam? Apabila mengalami mimpi basah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma, idza hiya ra'atil ma." Ya, dia wajib mandi apabila dia melihat adanya al-ma, yaitu al-mani. Nah, dalam istilah dalam agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengungkapkan dengan al-mani, itu terkadang mengungkapkan dengan ungkapan istilah al-ma, air. Nah, sehingga tidak terlalu vulgar mengatakan al-mani. Tidak. Terkadang beliau menyebutkan secara langsung, terkadang pula beliau menyebutkan dengan istilah lain yaitu al-ma, air. Meskipun yang dimaksud itu adalah al-mani. Dan itu pun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy." Dan kami telah menjadikan atau menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Kami telah menjadikan atau menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Berdasarkan penafsiran sebagian para ulama, yang dimaksud dengan air di sini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mani. Dan kami telah menciptakan dari setetes air mani dari seluruh makhluk yang hidup. Nah, sehingga yang dimaksud dengan al-ma di sini adalah al-mani. Wallahu taala alamu bisawab. Adapun terkait dengan faidah atau penjelasan dari hadis ini, fa insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.